Sini kebak, situ tidak sepi kan. Iya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan lewat live streaming atau mendengarkan lewat audio streaming, dan insyaallah kita semuanya mendapatkan rahmatnya Allah SWT, menjadikan pertemuan kita jadi pertemuan yang penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini pertemuan yang terakhir sebelum puasa ini, karena Senin depan insyaallah sudah tarawih. Insyaallah kita sudah sama-sama melaksanakan ibadah sholat tarawih, sehingga mungkin penutupan sementara tetap yang kita bahas tentang bab puasa. Dan juga mungkin waktunya agak maju dan gak bisa selama biasanya, karena sudah tumpuk-tumpukan ini sudah. Jadi jadwalnya sudah tumpuk-tumpukan, gak ada yang bisa ngalah sudah, gak ada yang bisa dikalahkan gitu. Kalau saya gak kesini, nanti yang di sini gak penutupannya, gak enak, sudah ngaji setahun kok. Kalau saya gak nanti ke tempat-tempat yang lainnya, juga kalau gak kesana ya gak enak, gak ada yang bisa digeser. Itu sudah waktunya dibagi-bagi nih malam ini. Nanti dapat bisa ngaji di sini, langsung ke Kebak Keramat tapi yang dekat Seragen sana. Selesai ngaji di sana, lanjut ke Palur, besok baru selesai pulang ke rumah. Jadi malam hari ini mondar-mandir terus insyaallah. Tapi pada pertemuan yang singkat ini insyaallah kita mau ngaji singkat tapi insyaallah bermanfaat, yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Nah, ini bekal-bekal untuk menghadapi puasa Ramadan. Mungkin sebelum kita masuk ke hukum fikihnya, saya akan menjelaskan dulu. Kita kadang-kadang bingung, masuknya Ramadan itu kok gak bisa sama ya. Nanti ada yang hari Senin, ada yang hari Minggu, mungkin atau ada yang hari Selasa. Kemudian setelah itu juga anunya apa, lebarannya juga kadang-kadang beda. Mungkin ini yang harus kita pahami, bahwasanya perbedaan pada hari tanggal 1 Ramadan atau hari Lebaran itu bukan perbedaan yang sifatnya mengacu pada usuluddin, pada pokok agama. Jadi intinya orang yang berbeda itu tidak berdosa. Nah, cuma perbedaan itu terjadi karena tidak sama metode yang dipakai. Ada dua metode untuk menentukan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Yang pertama dengan metode ru'yah. Ru'yah itu jadi benar-benar ngelihat hilalnya. Dan ini yang dipakai sama pemerintah kita. Jadi makanya pemerintah tidak mungkin memutuskan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal kecuali mesti setelah maghrib. Kenapa? Karena sebelum maghrib belum terbit bulannya. Setelah lihat bulannya baru bisa memutuskan dan memberikan hukum pemerintah kita. Kemudian juga ada yang lainnya lagi. Kalau yang ru'yah itu dalilnya sudah umum ya, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih ila akhiril hadis. Kamu puasa ketika kamu lihat hilal, dan kamu lebaran berbuka ketika kamu juga melihat hilal. Jelas, berarti kalau lihat baru diputuskan. Nah, cuma mungkin ada sedikit perbedaan. Yang menjadi perbedaan itu diantaranya Ada yang ormas yang lain itu enggak metode ru'yah, tapi dengan menggunakan metode hisab. Hisab itu gimana? Dihitung. Orang yang sudah ngerti ilmunya, sudah teruji metode penghitungannya, mereka menghitung awal masuknya Ramadan dan awal Syawal. Hisab boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang dimaknai hadis ini oleh Imam Mutarif dan Abdul Abbas bin Suret yang mengartikan bahwasanya maknanya hadis ini adalah untuk ilmu hisab. Itu yang itu Nabi Muhammad bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah." Nabi bersabda, "Kalau kamu lihat hilal Ramadan, kamu puasa, dan nanti kalau kamu lihat hilal lagi, berarti lebaran sudah selesai puasa." Fa'in ghumma 'alaikum, kalau seandainya mendung gimana? Faqdurulah, maka kira-kirakanlah. Nah, Imam Al-Mutarrif dan Imam Abdul Abbas bin Suraj mengatakan faqdurulah, kira-kirakanlah, itu yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode hisab. Nah, dari sini ini adalah satu legalitas tentang kebolehannya menentukan dengan metode hisab. Nah, kalau memang sama-sama punya metode yang berdalil, kok bisa beda? Ru'yah punya dalil ya, hisab juga punya dalil, ya kan? Ru'yah punya dalil, hisab juga punya dalil. Tapi kok beda hasilnya? Nah, jadi gini, kalau yang ngitung pakai ilmu hisab itu dihitung. Dihitung, menghitung, ngukur letak bulan. Kalau letak bulannya di bawah 0 derajat, letak bulan di bawah 0 derajat berarti enggak kelihatan kan di atas kertas. Nah, di bawah 0 kan, maka mereka nganggap oh ini berarti enggak kelihatan hilalnya. Tapi kalau mereka ngitung hasil perhitungannya di atas 0 derajat, 0,5, 0,75, 1 derajat, 1,5, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, mereka langsung memutuskan besok sudah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Paham ya? Jadi kalau hasil perhitungan letak bulan di bawah 0 berarti enggak kelihatan hilal, disempurnakan 30 hari. Tapi kalau seandainya di atas 0, entah itu 0,5, 1, 2, itu berarti mereka nganggep kelihatan hilalnya, sekalipun kelihatannya dikira-kirakan di atas kertas. Ini mereka puasa. Nah, kok bisa beda? Iya, karena kalau seandainya di bawah 0, itu nanti orang yang ru'yah, di ru'yah pun gak mungkin kelihatan. Gak mungkin kelihatan itu. Kalau di bawah 0, hampir pasti tidak mungkin kelihatan. Kemudian setelah itu, lah terus kalau seandainya 3 derajat, 4 derajat dari hasil perhitungan, oh yang hisab puasa. Yang ru'yah kalau sudah 3 derajat, 4 derajat, insya Allah hampir pasti kelihatan. Kalau ru'yah ya, karena posisinya itu sudah sangat tinggi. Yang repot kalau di bawah 2 derajat. Yang hisab nganggap sudah kelihatan di atas kertas, itu besok berarti puasa. Yang ru'yah kalau di bawah 2 derajat, biasanya tidak ada imkanur ru'yah. Memang hilalnya sudah naik, tapi tidak mungkin bisa dilihat, karena terlalu dekat jaraknya dengan matahari. Jadi nanti ketutupan. Nah, biasanya nanti yang ru'yah itu enggak puasa, yang metode hisab sudah berpuasa. Terus gimana? Dua-dua metode mau dipakai silahkan. Cuma yang dipakai sama pemerintah itu metode ru'yah. Yang jadi permasalahan, para ulama ahli fikih mengatakan, kamu mau pakai metode hisab untuk dirimu boleh. Kalau memang jenengan ahli hisab, jenengan mau pakai metode hisab boleh. Kalau ada orang yang percaya sama jenengan, kemudian dia mau pakai juga metode hisab boleh. Yang repot kalau seandainya sudah Anda pakai metode hisab, orang lain diajak ngikuti hisab, tapi disiarkan bertentangan dengan pemerintah. Pemerintah masih nganggep besok belum puasa, sudah terawih. Nah, jadi mensiarkan sesuatu yang bertentangan dengan pemerintah, ini yang dihukumi bisa jadi hukumnya haram. Memang pemerintah kita bukan pemerintahan Islam, Memang pemerintahan kita itu enggak menerapkan hukum pencuri potong tangan, enggak. Cuma untuk urusan ini sudah sesuai dengan dalil. Nah, kalau itu harus ditaati. Mau beda boleh, tapi jangan ditampakkan. Nah, menampakkan perbedaan ini yang bisa kita katakan ini adalah hukumnya haram. Paham ya insyaallah ya? Ini metode ru'yah dan metode hisab. Nah, sekarang kita ngaji langsung tentang puasa. Tentang puasa Ramadan. Mungkin saya singkat. Yang harus Anda ketahui kalau Anda mau mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Apa yang harus Anda ketahui? Yang pertama, Anda harus tahu siapa yang wajib puasa. Yang kedua, rukunnya puasa. Yang ketiga, apa yang membatalkan puasa. Dan yang keempat nanti, hal-hal yang harus diketahui oleh orang yang akan berpuasa. Nanti yang berikutnya. Yang pertama, siapakah yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa, satu, orang Islam. Non-Muslim enggak wajib puasa. Satu, orang Islam, non-Muslim enggak wajib puasa. Yang kedua, orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya baligh dan berakal. Orang yang sudah mukallaf, mukallaf itu artinya baligh dan berakal. Dinamakan mukallaf kenapa? Karena sudah dibebani dengan tuntutan hukum syariat. Dibebani dengan tuntutan hukum syariat hingga akhirnya dinamakan mukallaf. Jadi kalau anak kecil yang belum baligh enggak wajib puasa. Cuma kalau sudah umur 7 tahun atau umur 10 tahun, orang tuanya yang wajib memerintahkan anak itu untuk puasa. 7 tahun diperintah puasa, 10 tahun dipukul kalau meninggalkan puasa. Cuma yang fleksibel. Lihat dulu kemampuan anaknya. Jangan nanti anaknya sakit dipaksa puasa, malah ngawur ini. Ya lihat juga kemampuan anak itu. Kemudian itu baligh dan berakal. Yang orang-orang gila jelas ya, enggak usah dibahas, gila enggak wajib puasa. Satu, Islam, baligh dan berakal. Yang kedua, mampu. Yang kedua, mampu. Penyebab tidak mampu ada dua faktor. Yang pertama, karena faktor usia. Umurnya 120 tahun. Disuruh puasa, ya berangkat ini. Gak mungkin kuat puasa ini kayaknya. Ya sudah, itu gak wajib puasa dia. Wajib puasa. Tapi perharinya bayar fidyah. Nanti cara pembayaran fidyah saya terangkan juga nanti di akhir aja. Sekalian nama hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi penyebab, jadi yang pertama kan Islam, baligh dan berakal, mampu. Penyebab tidak mampu, satu, karena faktor usia, umur sudah terlalu tua. Yang kedua, penyebab tidak mampu karena sakit. Ada orang yang sakit, dan sakitnya ini kelihatannya di Ramadan dia sakit, di luar Ramadan pun juga masih sakit. Ini jelas gak bisa qadha ini ya kan. Kalau cuma sakit demam, ya bisa di luar Ramadan insya Allah sudah sembuh. Cuma ini sakitnya parah, yang kelihatannya gak mungkin sembuh. Di Ramadan dia sakit itu, di luar Ramadan juga sakit. Gimana? Gak wajib puasa, tapi nanti wajib membayar fidyah. Puasanya gak wajib, tapi wajib membayar fidyah. Nah, saya kasih contoh untuk orang yang sakit. Ada orang sakitnya komplikasi. Sakit jantung, ginjal, paru-paru basah, hepatitis, TBC. Apalagi? Kencing batu. Apalagi dah? Diare. Komplit campur gitu. Ini kira-kira Ramadan sakit deh. Setelah Ramadan? Masih ini. Ini kemungkinan sakitnya dibawa sampai mati ini mungkin. Nah kalau gini, gak wajib puasa dia. Kenapa? Dia puasa gak mungkin kuat. Obatnya aja satu apotek itu mungkin. Dari saking banyaknya penyakitnya. Gak mungkin kuat dia puasa. Gimana? Gak wajib puasa. Tapi bayar fidyah. Paham ya? Gak wajib puasa memang. Tapi wajib membayar fidyah. Itu yang Itu gambarannya sakit. Kemudian yang keempat, yang wajib berpuasa adalah orang yang mukim. Orang yang mukim, orang yang musafir enggak wajib berpuasa. Tapi musafirnya, yaitu perjalanannya harus memenuhi dua syarat. Satu, syarat waktu dipenuhi, syarat jarak juga dipenuhi. Yang pertama, waktunya dia berangkat meninggalkan batas kota sebelum subuh. Dan yang kedua, jarak perjalanannya itu tidak kurang dari 80 kilo. Saya sekarang mau pergi ke Surabaya. Kalau besok puasa Ramadan, saya boleh puasa enggak? Saya boleh meninggalkan puasa enggak? Boleh kan? Tapi kalau puasa boleh juga ya. Jadi meninggalkan puasa boleh, jadi enggak wajib puasa deh. Tapi kalau mau puasa lebih bagus. Saya musafir, saya besok pergi ke Surabaya, saya enggak puasa, boleh. Enggak ada masalah. Boleh-boleh aja, saya enggak berpuasa. Kenapa? Musafirnya memenuhi syarat saya. Satu, saya keluar dari rumah sebelum subuh, tengah malam saya keluar. Yang kedua, Surabaya jaraknya 80 kilo lebih. Paham ya? Tapi kalau jenengan baru ke Surabaya besok jam 8 pagi. Baru ke Surabayanya besok jam 8 pagi, itu baru ke Surabaya. Memenuhi syarat enggak ini? Memang jaraknya memenuhi syarat, tapi waktunya enggak memenuhi syarat. Seninnya itu jenengan enggak boleh meninggalkan puasa. Tapi Selasanya kalau masih di Surabaya, hari Selasanya ini boleh meninggalkan puasa karena statusnya masih seorang musafir. Jadi yang wajib berpuasa empat macam: Islam, boleh dan berakal, mampu, mukim, bukan musafir. Paham ya? Rukunnya puasa. Rukunnya puasa. Satu, niat. Rukunnya puasa itu harus niat. Kapan waktu niatnya? Waktu niatnya antara maghrib sampai subuh. Waktu niatnya antara maghrib sampai subuh. Jadi setelah buka niat boleh enggak? Bagus. Setelah terawih bagus. Waktu sahur bagus. Pokoknya yang penting niat. Niat antara maghrib sampai subuh. Terus kalau madhab Syafi'i, tiap malam kita harus niat. Tiap malam kita harus niat. Jadi malam ya, satu Ramadan hari Senin, jadi malam Senin niat, malam Selasa niat, malam Rabu niat, gitu terus selama satu bulan. Tapi kalau madhabnya Imam Malik, itu cuma diniati di awal bulan aja. Kenapa? Karena Imam Malik menganggap puasa Ramadan itu satu paket, diniati di awal cukup untuk berikutnya. Kalau Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Puasa Ramadan itu 30 paket. Berarti setiap harinya itu wajib untuk niat. Terus gimana? Lah kalau kita ikutnya madhab Imam Syafi'i, cuma para ulama mengajarkan usahakan malam pertama. Malam pertama bulan Ramadan kita niat pakai dua cara. Niat pakai caranya Imam Syafi'i, juga niat pakai caranya Imam Malik. Dan Imam Malik gimana? Saya niat puasa Ramadan satu bulan penuh. Dan Imam Syafi'i, saya niat puasa Ramadan wajib untuk besok. Itu caranya Imam Syafi'i. Loh, gunanya apa? Gunanya begini. Kalau seandainya kita mungkin tanggal ke-14, tanggal ke-14 itu kita lupa nih niat. Kalau kita lupa niat, dapat pahala atau enggak dapat? Enggak dapat kan? Cuma kalau kita sudah pakai madhabnya Imam Malik, sekalipun kita lupa niat, insya Allah dapat pahala. Cuma terus godok apa enggak, Beb? Kalau saya tetap godok. Karena kita kan madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau urusan pahala, fadilah kita bisa agak longgar. Tapi kalau urusan kewajiban, tetap kita harus akhlak. Ya tetap harus wajib untuk godok. Jelas ya? Ini berhubungan dengan niat. Kemudian yang kedua rukunnya puasa, yaitu meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa. Rukun puasa yang kedua yaitu meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa. Nah, berikutnya, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Satu, membatalkan puasa. Satu, murtad. Matur nuwun sangat masuk ayat. Yang satu, murtad. Kalau ada orang yang murtad, maka puasanya batal. Puasanya apa? Batal. Setelah itu masuk Islam lagi gimana? Tetap puasanya apa? Batal. Jadi ada orang waliyadzubillah min dzalik jin 12 guyonan murtad. Jam 1 masuk Islam lagi, tetap hari itu puasanya batal. Itu puasanya batal. Yang kedua, yang membatalkan puasa yaitu haid dan nifas dan melahirkan. Haid, nifas dan melahirkan. Seorang wanita yang dia itu niat puasa di malam hari, pagi hari dia puasa, siang masih aman, sore jam 5 haid. Gimana? Hari itu dihitung puasa atau enggak? Ya enggak, puasanya batal. Puasanya batal. Itu juga kalau nifas atau melahirkan. Nah, cuma kalau seandainya ada perempuan suci dari haid jam 3 pagi. Suci dari haid, dicek pakai kapas, bersih kemaluannya. Berarti dia suci dari haid. Jam 3 pagi itu dia suci dari haid. Tapi dia enggak langsung mandi. Dia niat, dia makan, sudah azan subuh, mau sholat baru dia mandi. Boleh apa enggak? Boleh. Puasanya tetap hukumnya sah. Paham ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya yaitu ini yang paling sering dibahas ini. Masuknya sesuatu ke rongga tubuh yang terbuka. Mulut, hidung, telinga dan bagian bagian bawah, paham ya? Yang terbuka mana, insya Allah sudah ngerti semuanya. Ini sudah balik semuanya nih soalnya. Sudah ngerti semuanya. Itu masuknya sesuatu ke lubang-lubang rongga tubuh yang terbuka tadi, itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Berarti kalau kemasukan gulai ya batal. Sate ya batal. Kemasukan asap rokok, batal enggak? Batal. Itu ada jenis rokok tertentu itu kalau diisap terus ditiupkan gitu, itu ditiupkan ke kertas gitu, itu bisa meninggalkan bekas kuning di kertas. Ya kan ada zat yang diisap kan? Batal. Fentolin. Tahu yang misalnya gini, yang asma itu kan ada cairannya itu masuk ke mulut kan? Itu batal. Jadi masuk lewat mulut batal, yang masuk lewat telinga batal, yang masuk lewat hidung batal, lewat telinga juga batal. Itu juga mungkin ada yang sakit, kemudian obatnya dimasukkan lewat dubur. Gimana? Sama. Ini pun juga puasanya batal. Ini pun juga puasanya batal. Nah, yang selanjutnya mungkin yang jadi pembahasan gini. Orang yang berpuasa Ramadan pakai tetes mata, batal enggak puasanya? Kan kerasa di tenggorokan tetes mata itu. Puasanya batal enggak? Enggak, karena mata bukan rongga tubuh yang terbuka. Yang jadi masalah itu suntik. Masalah itu suntik. Itu. Apa kabarnya biar ibu-ibu bisa kelihatan. Putih-putih kayak lo, satir. Sisi sini. Itu kemudian tes ya. Kemudian bagaimana tadi? Yang jadi masalah itu suntik. Suntik itu gimana? Suntik itu pembahasannya panjang. Ada yang mengatakan suntik mutlak tidak batal. Ada yang bilang suntik mutlak batal. Walaupun itu tertutup, tapi yang kalau kesimpulannya dari Habib Zain bin Smith yang di dalam kitab Takrirat itu mengatakan kalau suntiknya itu mengenyangkan seperti infus batal. Jelas itu orang enggak usah makan di infus tok seger itu. Itu batal. Tapi kalau suntiknya itu tidak mengenyangkan bukan infus, dilihat dulu. Kalau suntik yang modelnya bius lokal, suntik yang modelnya bius lokal yang kalau disuntik di tangan ya cuma ke area tangan enggak kemana-mana, itu enggak batal. Kalau suntiknya itu menjalar ke seluruh tubuh, maka hukumnya membatalkan puasa. Terus gimana pusing? Intinya kalau puasa jangan suntik. Nah, kalau sudah sakit butuh suntik, ya jangan puasa. Atau suntiknya setelah waktu maghrib. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, yang membatalkan puasa, pingsan atau mabuk tapi sehari penuh. Pingsan atau mabuk tapi sehari penuh. Waliyadzubillah min dzalik, ada orang sudah niat tarawih sregep 20 rakaat, witir ditetek 11. Jam 3 minum minuman keras. Minuman keras. Jam 3 teler dia. Sudah niat ini. Baru bangun isya. Puasanya sah atau enggak? Enggak sah karena dia mabuk sehari penuh. Tapi kalau ada di waktu puasa yang dia bangun, di waktu wajib puasa, umpama gini, dia mabuk jam 12 dia bangun. Bangun lihat HP, jawabin WhatsApp, teler lagi umpama. Gimana? Ya, kalau ini puasanya sah karena tidak sehari penuh. Yang enggak sah itu kalau sehari penuh. Itu kalau pingsan dan mabuk. Tapi kalau tidur sehari penuh, umpama ini orangnya hebat nih, tidur waktu tarawih, bangunnya waktu tarawih juga. Umpama itu ada, jelas orang kayak gini itu lewat ketemu kebu, kebunya minder, ki ngalah ki aku ya gitu rune. Itu ada orang yang model kayak gitu, gimana? Dia setiap habis tarawih dia niat, ya puasanya sah karena tidur tidak sama dengan pingsan dan mabuk. Kemudian setelah itu perhubungan suami dan istri. Ini dosa besar ini. Malah ada kafarohnya. Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memang mampu, kalau enggak mampu, ngasih makan 60 orang miskin. Yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja membatalkan puasa, dan juga muntah-muntahkan dengan sengaja itu membatalkan puasa. Ini fikih puasa sudah tercover sebagian. Nah, setelah sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita puasa. Satu, mungkin orang bingung cara pembayaran fidyah gimana. Fidyah itu perharinya 7.5 ons. Fidyah perharinya 7.5 ons. Cara membayarkannya gimana? Setelah lewat hari yang dia tinggal. Jadi gak boleh malam 1 Ramadan saya bayar 30 kali fidyah, gak boleh. Tapi harus setelah yang dia tinggal. Jadi tanggal 1 dia tinggal, tanggal 1 dia bayar, tanggal 2 dia bayar lagi. Oh repot BP, sudah tiap 5 hari sekali bayarkan fidyahnya. 1 hari 1, 2, 3, 4, 5. Kan gak puasa kan? 1 hari ke-5, utangnya sudah 5, bayarkan fidyahnya 5 kali 7.5 ons. Nanti mungkin hari ke-10 juga sama. Paham ya? Anu beb, ini orangnya gak mampu puasa, tapi juga gak mampu bayar fidyah. Anaknya ada yang mampu gak? Kalau anaknya ada yang mampu, anaknya suruh bayarkan fidyah. Anaknya gak mampu atau mungkin gak punya anak, ya sudah dalam tanggungannya dia. Kalau dia nanti dia punya duit, ya duitnya dikeluarkan untuk membayar fidyah. Paham ya? Tentang fidyah. Yang kedua, tadi diceritakan kalau puasa kemasukan sesuatu di telinga, mulut, dan hidung, itu hukum puasanya batal lah. Kalau kumur sama mandi gimana? Kalau mandi kan telinganya kemasukan air. Batal enggak puasanya? Nah, itu ada pembahasannya gini. Mandi. Kalau orang mandi wajib, sekalipun telinga kemasukan air, puasanya tidak batal. Kalau orang mandi sunnah, ada orang mandi sunnah, sekalipun telinganya kemasukan air, puasanya enggak batal. Kalau mandinya sunnah. Tapi kalau mandinya bukan wajib, juga bukan sunnah. Mau ketemu bosnya, enggak ya mandi dulu. Enggak wajib, enggak sunnah ini. Gimana? Dia mandi kemasukan air, telinganya membatalkan puasa. Loh Bib, lah kalau Ramadan kan ke kantor. Ramadan kan anu kerja. Ramadan kan sekolah. Masa enggak mandi? Nah, gini, kalau Anda kepengin bisa mandi bulan Ramadan dengan bebas, jadikan mandi Anda selama Ramadan hukumnya sunnah. Jadikan mandi Anda ketika Ramadan hukumnya sunnah. Loh, caranya gimana? Kan bukan hari Jumat loh. Sunnah mandi itu enggak cuma hari Jumat. Saya mau sholat zuhur. Saya mandi, niat saya mandinya untuk sholat zuhur. Mandinya saya hukumnya sunnah. Tapi nanti pakai wudhu lagi ya, tetap ya. Saya mandi untuk sholat duha. Mandi untuk sholat duha. Saya mandi untuk sholat duha, itu mandinya saya, itu hukumnya sunnah. Kalau mandi untuk sholat duha. Saya mandi untuk sholat wajib asar, mandi sore. Mandi untuk jaga saya nanti setelah mandi, saya mandi untuk sholat asar. Mandi saya hukumnya sunnah. Jadi kalau kemasukan air tidak membatalkan puasa. Paham ya? Jelas ya? Kumur gimana? Sama, kalau kumurnya hukumnya sunnah enggak membatalkan puasa. Tapi kalau kumurnya enggak sunnah, kalau kumurnya enggak sunnah, tertelan membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa bukan kumurnya, tertelannya ketika kumur. Kumur enggak sunnah, tertelan, batal puasa. Kumur sunnah, tertelan, tidak batal puasa. Contohnya, saya wudu, sunnah kumur enggak? Saya kumur 3 kali. Ketika 3 kali ini ada yang tertelan, bukan menelan loh ya. Atau bukan ditelan, tapi tertelan. Artinya tidak disengaja, itu enggak batalkan puasa. Yang repot, lo enggak wudu. Sumuk kumur. Stak kumur wae ben rotok enak. Loh. Enggak mau wudu ini padahal. Enggak sunah ini. Tertelan batal puasa. Atau ketika wudu tapi enggak sunah. Wudu sunahnya 3 kali. Mumpung poso, kumur ping 17. 17 kali. Ya batal ini puasanya. Kalau sampai tertelan. Paham ya? Kumur sudah. Fidyah juga sudah. Apalagi yang belum? Kemudian tentang kafarah juga sudah. Nah, perempuan yang hamil dan menyusui. Sekarang kita bahas juga. Perempuan yang hamil dan menyusui, gimana? Boleh enggak meninggalkan puasa? Boleh. Perempuan yang hamil dan menyusui boleh meninggalkan puasa. Boleh meninggalkan puasa dengan catatan, lihat dulu. Kalau perempuan hamil dan menyusui itu meninggalkan puasa hanya karena khawatir sama bayinya atau janinnya, maka kewajibannya godok dan fidyah. Tapi kalau perempuan hamil dan menyusui meninggalkan puasa karena khawatir ke dirinya atau khawatir diri dan janinnya, maka cuma wajib godok tanpa membayar fidyah. Jelas ya? Jelas. Apa yang disunahkan ketika puasa Ramadan? Banyak diantaranya, makan sahur jangan lupa. Sahurnya semakin akhir semakin bagus, tapi jangan sampai imsak. Terus sampai imsak bahaya. Setelah itu mengawalkan berbuka. Loh, mengawalkan berbuka sunnah, tapi jam 5 buka. Enggak sunnah, ngawur itu. Mengawalkan berbuka itu sunnah. Dan ketika buka puasa pertama kali yang dimakan kurma. Enggak punya kurma, air zam-zam lebih susah. Ya kalau gitu air putih. Air putih enggak ada, yang manis-manis tapi yang alami. Apa? Jeruk ya. Misalkan jeruk, semangka. Manis kan? Alami tapi enggak ada bahan kimiawinya. Itu. Manis yang alami juga enggak punya. Ya sudah, sirup kolak boleh. Sirup atau kolak, Bu? Boleh. Jelas ya? Yang manis-manis yang pertama, usahakan yang paling pertama itu adalah kurma. Setelah itu juga banyak sholat sunnah, traweh dan witir jangan ditinggal. Baca Quran jangan ditinggal. Kalau mau diterangkan panjang, tapi waktunya tidak memungkinkan. Saya kan masih harus ada pengajian lagi. Tadi sudah sampaikan di awal, mungkin gak bisa selama biasanya. Nah, mungkin ada yang berhubungan dengan puasa Ramadan, motivasi untuk kita beramal. Jadi kita ini kan sama-sama harus menyadari kita ini minus sangu akhirat. Kita ini minus sangu akhirat. Karena kalau dihitung dosa sama pahala, mungkin masih banyak dosa lah. Kesempatan nambal ini ketika Ramadan. Ketika Ramadan itu amalan dilipat gandakan sama Allah. Kalau Anda beramal sunnah, dapat pahala seperti wajib. Kalau Anda beramal wajib, dilipat gandakan 70 kali. Paham ya? Beramal sunnah dapat pahala seperti wajib. Beramal wajib dilipat gandakan 70 kali. Ibaratnya gini. Ada satu perusahaan. Itu sistemnya gajiannya itu per hari. Karyawan digaji per hari 100 ribu. Sekali waktu bosnya ngomong, "Karyawanku yang terhormat, karena ini bulan istimewa, gajimu yang karyawan per hari sama kayak direktur. Gajimu kan satu hari 100 ribu kan? Selama bulan ini setiap karyawan gajinya saya naikkan sama kayak direktur. Satu hari 300 ribu. Itu kira-kira kalau jenengan karyawannya bolos apa enggak itu? Minggu masuk kalau perlu. Ya kan? Sama Ramadan juga gitu. Amalannya ini tingkatannya sunnah. Tapi ketika Ramadan dinaikkan derajatnya, dapat pahala wajib. Paham? Kemudian kalau Anda beramal wajib, dilipat gandakan 70 kali lipat. Karyawan tadi dipanggil, "Karyawanku, karena ini bulan istimewa, gajimu per hari 100 ribu, karena ini bulan istimewa, satu hari gajimu naik 70 kali lipat, per hari 7 juta. Ada karyawan yang bolos enggak? Enggak. Itu kalau karyawannya kira-kira sakit, tetap masuk kerja enggak? Masuk. Sakit apapun masuk, berangkat itu. 7 juta gajinya per hari. Nah, ibadah wajib juga gitu. Sholat wajib ketika bulan yang lain, ya gede pahalanya. Ketika Ramadan, dilipat gandakan 70 kali. Hebat. Nah, terus gimana? Biar kita sangunya agak nambah-nambah lagi. Usahakan kalau kita mau ibadah sunnah, ibadah sunnahnya kita jadikan wajib dulu. Saya sholat duha, hukumnya apa? Sunnah. Saya sholat duha, saya jadikan wajib, bisa enggak? Bisa, caranya dinadari. Saya nadar mau sholat duha 2 rakaat. Lalu saya sholat duha 2 rakaat. Pahalanya gimana? Wajib, kenapa? Ngejer, soalnya sudah minus sangu akhirat. Saya mau sholat terawih 20 rakaat. Wah, pahalanya gede. 20 rakaat sholat sunnah kayak 20 rakaat sholat wajib. Tapi saya nadari dulu. Tapi kalau sudah nadar harus dipenuhi loh ya. Nadar terus ditinggal. Nadar harus dipenuhi. Saya nadari dulu. Berarti saya dapat pahala 20 rakaat sholat wajib dilipat gandakan 70 kali. Wah, lumayan nih. Untuk orang-orang yang minus sangu akhirat kayak kita, lah ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita amalkan. Selanjutnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah dari ucapan saya. Sesi tanya jawab boleh 3 pertanyaan dan satu orang hanya boleh 1 pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau nanya, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang musafir tadi apa masih dikenakan setelah bulan Ramadan selesai, apa masih dikenakan untuk menjalankan ibadah puasa? Gimana? Seorang musafir tadi kan sesuai dengan syarat ketentuan berlaku tadi, apakah setelah selesai bulan Ramadan masih dikenakan wajib puasa atau ada kodoknya? Oh, yang musafir? Iya, ya. Musafir. Gimana kalau orang yang musafir? Orang yang musafir memang ketika Ramadan dia enggak wajib untuk berpuasa. Ramadan dia enggak wajib untuk berpuasa. tapi nanti setelah Ramadan dia harus mengganti utang yang dia tinggalkan. Kalau dia musafir meninggalkan puasa 3 hari, di luar Ramadan dia harus bayar 3 hari. Terus berikutnya. Iya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Habib, masalah penentuan awal dan akhir Ramadan itu apakah cuma yang beda itu apakah cuma di negara kita apa di negara lain itu juga beda itu loh. Masalahnya kan dulu yang saya ingat tuh masa Orde Baru itu kan penentuan awal dan akhir Ramadan itu kan sama itu loh. Maksudnya kalau beda itu untuk kalangan sendiri. Contohnya di salah satu pondok di Solo di Ngeruku itu kan zaman Orde Baru beda, tapi untuk kalangan sendiri. Nah itu apakah cuma di Indonesia atau cuma di negara-negara lain juga beda? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah perbedaan masuk Ramadan dan satu Syawal itu apakah cuma ada di Indonesia atau juga di negara-negara yang lain? Saya rasa mungkin kalau negara yang punya dua metode pasti ada perbedaan. Cuma enggak ada yang mencolok kayak di sini mungkin. Mungkin lah ya. Saya kurang tahu. Enggak ada yang mencolok kayak di sini. Ini kan sistemnya demokrasi, cuma orangnya mungkin kadang kurang paham demokrasi. Kebablasan akhirnya. Itu. Jadi enggak ada yang mencolok di sini. Kan negara-negara juga ada, cuma enggak mungkin sampai terang-terangan menentang pemerintahnya. Nah, ketika Orde Baru kan sudah dikoordinir semuanya itu. Koordinir sudah ketetapan semuanya tidak boleh ada yang berbeda, harus ikut sama dengan aturan pemerintah, mungkin begitu sehingga tidak ada perbedaan. Tapi yang jelas perbedaan ini pun juga mesti dalam ranah khilafiyah fikih. Jadi enggak ada masalah, bedanya itu enggak ada masalah. Cuma yang timbul masalah itu ketika akhirnya ditontonkan perbedaannya dengan pemerintah hingga akhirnya timbul fitnah di masyarakat, iki jenis sing bener sing endi. Yang lebih repotnya lagi ada masyarakat sebagian yang kalau puasa masuk puasa ikut yang terakhir, lebaran ikut yang awal. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini enggak boleh ini. Nah, kalau sampai puasanya itu kurang dari 29 hari, 28 hari aja enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena jelas yang namanya satu bulan itu kalau enggak 29 hari ya 30 hari. Terakhir dari kalangan ibu-ibu. Satu pertanyaan. Moga. Enggak ada. Ya. Pakai mic enggak? Enggak ada. Bentar, Din. Enggak dengar aku, Din. Gini, Beb. Kalau seumpamanya wanita, dia suci dari haid itu ba'da duhur atau ba'da asar. Nah itu setelah dia suci itu boleh makan atau gak boleh? Oh iya, bagus. Jadi pertanyaan terakhir ini, ada wanita yang suci dari haid atau suci dari nifas, ba'da duhur atau ba'da asar. Sudah suci. Kalau dia mau puasa jelas sudah gak sah ya, karena kan niatnya kayak ini. Tapi gimana? Dia boleh makan enggak? Nah, kalau hukum makannya boleh, tapi sunnah dia tinggal. Jadi dia enggak makan, dia seperti orang yang berpuasa enggak makan, enggak minum, nanti makan minumnya nunggu maghrib. Itu hukumnya sunnah lebih bagus begitu. Tapi kalau dia tetap ya sudah, tetap mau makan sebagaimana biasa, makan sebagaimana biasa, ya enggak apa-apa. Itu tidak dihukumi satu hal yang berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup ngajinya kita. Mohon maaf yang besar-besarnya karena saya harus melanjutkan lagi ke pengajian berikutnya. Insyaallah kita ketemu lagi nanti di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Anna laftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa fakihna iyakum fitin wa alimna wa iyakum mata'wil wa dinu wa iyakum ila sawa'i sabil. Rabbana hablana min aswajina dhuryatina qurrata ayun wa ja'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanahu wa ta'ala min siril Fatiha.